Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Amrillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Ris Kebumen, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba dan Hidayah di Pekanbaru, Amuba di Pangkal Pinang, pemirsa Surau TV, pemirsa melalui YouTube ataupun Facebook Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar melalui streaming di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang hisab. Kemarin kita sudah terangkan apa saja yang akan ditanya di akhirat nanti. Pertama, sesembahan, perbuatan syirik dan perbuatan kufur. Kedua, amal, menyangkut juga harta, dari mana didapat dan kemana dipergunakan, termasuk ilmu diamalkan atau tidak, termasuk umur dihabiskan untuk apa, termasuk masa muda dipakai untuk apa, dan seterusnya. Hal itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Ketiga, yang juga akan dihisab atau ditanya adalah, ini yang mungkin kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, yaitu nikmat yang pernah kita rasakan. Padahal nikmat ini tidak terhitung. Dan seluruh nikmat yang pernah kita rasakan ditanya, apa disyukuri atau tidak? Apa mensyukurinya benar atau tidak? Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Takatsur ayat terakhir, ayat yang ke-8, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian kalian pasti akan ditanya. Allah menekankan kepastian akan ditanya tentang nikmat ini dua kali. Latus'aluna, asalnya tus'aluna, asalnya tus'aluna, masuk huruf la, latus'aluna, lunanya panjang, dan huruf lam itu maknanya pasti. Latus'aluna, masuk lagi huruf nun, taukid saqilah di akhirnya. Latus'alunna, nunnya dua. Dan nun ini juga taukid, menekankan, memastikan. Artinya pasti kami, kalian akan ditanya di hari kiamat, anin na'im, tentang seluruh kenikmatan. Nah, apa saja kenikmatannya? Seluruh nikmat. Nikmat kenyangnya perut setelah makan. Nikmatnya minum. Ketika haus, minum air dingin yang segar manis. Nikmatnya rumah yang kita tempati. Nikmatnya sempurnanya tubuh kita tanpa ada kekurangan. Nikmatnya tidur. Dan yang lain-lain. Berkata Mujahid seorang ahli tafsir, murid Ibnu Abbas, di zamannya tidak ada duanya, tidak ada tandingannya dalam hal ilmu tafsir. Sampai ulama besar sekaliber Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, "Idza ja'aka at-tafsiru min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsiran dari mujahid, cukup. Tidak perlu bertanya lagi kepada yang lain, sebab dialah yang paling berilmu dalam hal tafsir. Berkata mujahid, an kulli ladzatin min ladzatid dunya. Kalian akan ditanya tentang seluruh kelezatan dari kelezatan-kelezatan dunia, apapun itu. Berkata Imam Hasan Al-Basri, minan na'im al-ghada wal-asha. Termasuk kenikmatan adalah makan siang dan makan malam. Bahasa Arabnya makan siang disebut ghada, makan malam disebut asya. Dalam bahasa Indonesia mah enggak ada istilah khusus ya. Kecuali pagi. Pagi apa? Sarapan, ya. Dalam bahasa Arabnya futur. Futur sarapan, makan siang ghada, makan malam asya. Bahasa Inggris juga ada breakfast, lunch, dinner. Lunch makan siang, dinner makan malam. Kata Imam Hasan Al-Basri, termasuk nikmat yang akan ditanya adalah nikmatnya makan siang dan makan malam. Berkata Abu Qilabah, minan na'im aklus saman wal asal bil khubzin naqi. Termasuk kenikmatan yang akan ditanya adalah memakan daging-dagingan, kemudian madu dan roti-roti dengan bahan terbaik. Semua itu makanan orang-orang berada, orang-orang kaya, orang yang kurang mampu enggak mampu. Enggak akan bisa memakan daging, enggak akan bisa memakan atau meminum asal madu, enggak akan bisa meminum roti dari gandum terbaik. Berkata Ibnu Abbas, an-na'im sihatul abdan wal asma' wal absar. Termasuk kenikmatanlah sehatnya badan, normalnya pendengaran dan normalnya penglihatan. Bagi orang-orang yang masih normal, penglihatan dan pendengaran ini tidak dianggap sebuah kenikmatan, sesuatu yang biasa. Tapi ketika pandangannya dan pendengarannya dicabut sedikit oleh Allah Azza wa Jalla, diburamkan matanya, dibolorkan, pendengarannya dibudegkan, baru kerasa, aduh dulu tuh ya, sebelum setua ini, kalau melihat apa-apa, baca apa-apa, sekarang kan harus pakai apa? Kacamata. Tanpa kacamata, blank, gak bisa apa-apa. Melihat orang, jarak 2 meter saja sudah burem, kayak di blur gitu. Gak kenal ini siapa. Ada bapak-bapak di sini yang sudah begitu? Ada banyak ya. Saya pernah berjumpa dengan orang sini di tengah jalan hari-hari dah. Setelah dekat, hei, mereka astagfirullah sugante saha. Enggak kelihatan dari jauh, padahal cuma 2 meter. Baru sadar bahwa normalnya penglihatan itu nikmat, ya enggak? Itu semua ditanya, kata Ibn Abbas. Jadi ketika menjelaskan atau menafsirkan masalah ini, para ulama menyatakan, ya, fa inna asnafan na'im katsirah la tu'addu wa la tuhsa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena jenis-jenis kenikmatan itu sangat banyak yang tidak bisa dihitung, tidak bisa disebut dengan angka. Allah Azza wa Jalla berfirman, kalau kamu mau mencoba-coba menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya saking banyaknya. Ayat itu ada dalam surah Ibrahim ayat 34. Ya. Di antara nikmat ada kenikmatan pokok disebut daruriyat, ada kenikmatan yang tadi mah primer, yang kedua sekunder atau tersier. Disebut dalam bahasa Arabnya kamaliyat. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang tidak pokok banget gitu. Nikmat juga seperti itu. Dan kenikmatan yang dirasakan oleh manusia berbeda-beda. Berbeda dari segi waktu. Kadang-kadang sesuatu disebut nikmat di satu zaman, di zaman lain sudah tidak lagi nikmat. Di satu tempat disebut nikmat, di tempat lain tidak lagi dikatakan nikmat. Semua nikmat itu akan ditanya. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yus'alul 'abdu anhu yaumal qiyamah minan na'im. Ayyuqalu lahu alam nusahhil laka jismak wa nurawwi'uka minal ma'il barid?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sesuatu yang pertama kali ditanya dari diri seorang hamba pada hari kiamat adalah tentang kenikmatan. Lalu akan ditanya, bukankah aku telah mensehatkan jasadmu, badanmu, dan telah aku puaskan kalian dari kehausan dengan air yang dingin? Ditanya tentang itu. Ya, hadis ini sanadnya sahih sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Mishkatul Masabih. Jaga mestinya, jangan diam aja. Nah, seringkali manusia tidak menyadari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Seperti nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya tempat tinggal, nikmatnya anak-anak, nikmatnya pasangan hidup. Nikmatnya memiliki kendaraan, memiliki tanah, dan yang lain-lainnya. Nah, seluruhnya itu akan ditanya. Orang yang menyadari bahwa seluruh nikmat ini akan ditanya dengan pertanyaan yang luar biasa. Detil, kata orang Sunda mah, imet. Apa imet? Tidak ada yang terlewat. Sedikit pun dari harta kekayaan yang kita miliki, nikmat yang pernah kita rasakan, ditanya. Orang yang menyadari penuh akan hal itu dan ngeri, takut terhadap hisab atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, mereka lebih memilih memperoleh sedikit nikmat. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu riwayat bahwa ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kata orang itu, alasna min fuqara'il muhajirin, bukankah kita termasuk muhajirin yang fakir, yang miskin? Muhajirin itu tadinya tinggal di Mekah. Terus pindah ke mana? Ke Madinah. Disebut muhajirin. Muhajirin itu orang yang hijrah, orang yang pindah. Dan ada yang miskin. Laki-laki ini bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, bukankah kita termasuk kelompok muhajirin yang miskin? Lalu kata Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, alaka imra'atun ta'wi ilaiha? Bukankah kamu memiliki istri yang menyebabkan kamu merasa nyaman hidup dengannya? Dijawab, na'am. Alasta maskanun taskunuhu, bukankah kamu punya rumah yang kamu tempati? Dijawab, na'am. Punya istri, punya rumah. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Dia menyatakan, fa'anta minal aghniya. Kalau begitu kamu termasuk orang kaya. Cukup punya rumah untuk tempat tinggal dan punya istri yang bisa menjaga kita dari pelampiasan syahwat yang haram. cukup. Anta minal aghnia. Kamu kalau begitu termasuk orang kaya. Orang itu kemudian menyatakan, fa inna li khadima. Aku juga memiliki hamba sahaya yang bantu-bantu seluruh pekerjaanku dan istriku di rumah. Punya rumah, punya istri, punya hamba sahaya yang bantu-bantu di rumah. Apa kata Abdullah bin Amr? Fa anta minal muluk. Kalau gitu kamu salah satu di antara para raja. Raja punya istana, punya ratu, ya punya istri dan punya dayang-dayang atau pembantu yang menservis seluruh kebutuhan. Ya, kamu termasuk salah satu di antara para raja. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ni'matan maghbuna fiha katsirun minan nas, as-sihah wal farad." Ada dua jenis nikmat, kebanyakan manusia lalai dari dua jenis nikmat, saking melekatnya ini dua nikmat terus-menerus dalam diri kita, dianggap tidak lagi sebuah kenikmatan. Coba aja perhatikan. Dua jenis nikmat yang sering diabaikan oleh manusia. Pertama, as-sihah, kesehatan. Yang kedua, al-faragh, waktu luang, waktu santai, waktu kosong, waktu yang free, tidak ada kewajiban apapun, tidak ada kesibukan apapun. Itu kan umumnya tidak dianggap sebagai nikmat ya. Dua hal ini. Kesehatan tidak lagi dianggap sebagai nikmat. Kecuali setelah kesehatan itu di apa? Dicabut. Diberi sakit. Baru sadar iya ya. Sehat itu nikmat. Kalau sudah sakit mau makan. Gak enak. Nelen sakit. Bau makanan bikin sebel. Bikin muntah. Kan begitu. Mau jalan-jalan. Gerak sedikit saja sudah ngilu-ngilu gitu. Lalu baru berpikir, ya sehat itu yang nikmat. Ke rumah sakit, keluar uang jutaan. Iya, sehatnya mahal. Setelah sakit mah ternyata keluar biaya banyak. Dan merasakan ketidaknyamanan, ketidakenakan. Begitu juga waktu luang, orang yang hidupnya memiliki waktu luang yang banyak tidak dianggap sebagai apa? Kenikmatan, kecuali kalau diberikan kesibukan yang padat dengan deadline atau waktu jatuh tempo yang terbatas. Gak bisa istirahat, gak bisa makan pun gak sempat, ngantuk juga ditahan, gak bisa tidur karena ini harus menyelesaikan pekerjaan. Waktunya terbatas, harus selesai besok lusa, ini waktunya gak cukup. Bet sibuk ya. Baru di saat itu terpikir, ternyata memiliki waktu luang itu nikmat. Bisa tiduran, bisa santai, bisa ucang angge, bisa nangkep harigu, bisa nangge gado, bisa ngabaheuhay, bisa babatak, bisa nguliat, segala macam kan. Baru tuh terbayang kenikmatan. Tapi bagi orang-orang yang tidak memiliki kesibukan, waktunya luang, tidak dianggap sebagai sebuah kenikmatan. Ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalau begitu memiliki kesehatan dan memiliki kekayaan itu tidak boleh? Boleh. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ba'sa bil ghina liman ittaqillah." Wasihah liman ittaqillah khairun minal ghina wa tayyibun nafs minan na'im. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa memiliki kekayaan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena kekayaannya dimanage, diatur oleh ketakwaannya. Tidak akan dipakai untuk hura-hura yang enggak karu-karuan. Sebab tahu akan dihisab. Tapi akan digunakan sebagai alat untuk membuat dia bahagia di akhirat. Dipakai, dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Maka orang yang memiliki kekayaan walaupun sedikit, diinfakkan, disedekahkan, menunjukkan kedermawanan. Bukan hanya kaya. Kalau ada orang dermawan, suka ngasih, bukan berarti dia pasti kaya, pasti banyak duit. Enggak. Walaupun kaya, banyak duit, tapi pelit mah, tidak akan memberi apapun. Tapi karena kedermawanannya, punya berapapun, punya apapun, diinfakkan, disedekahkan, dipakai membantu orang yang membutuhkan. Bukan berarti dia kaya raya. Mungkin kekayaannya, uangnya lebih sedikit dari kita. Tapi kita mah tidak infak, dia mah infak. Kita enggak sedekah, dia enggak sedekah. Kita enggak memberi, dia memberi. Apakah dia lebih kaya? Enggak. Tapi karena kedermawanannya, bukan karena kekayaannya, ya. Tidak apa-apa memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa dan kesehatan bagi orang yang bertakwa jauh lebih baik daripada kekayaan dan ketentraman jiwa termasuk di antara kenikmatan. Itu kata Nabi SAW. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Iyalqar rabba al-abdu." Seorang hamba pada hari kiamat menemui Allah. Faqala lahu rabb. Lalu Allah bertanya kepada si hamba ini, "Ayful, alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijka wa askhar lakal khayla wal ibl?" Ya, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu ketika di dunia? Bukankah aku telah membuatmu terhormat, senang, bahagia ketika di dunia? Bukankah aku telah memberikan jodoh, pasangan hidup? Dan bukankah aku telah menundukkan kuda-kuda dan unta-unta untukmu? Kuda sama unta dengan kita besar mana? Kuda unta dengan kita besar mana? Besar binatang. Kuat mana? Kuat binatang. Tapi tunduk oleh kita. Siapa yang menundukkan? Allah. Nurut. Segede apapun itu binatang, gajah sekalipun, bisa nurut ke orang yang kecil. Munding, naon bahasa Indonesia munding. Kerbau yang gede dengan tanduk yang besar dan mencos. Mencos itu tajam, lancip gitu ya. Ustadz kampung turun ke kota begini. Bahasa Sunda nanya lipe, itu di mana-mana tuh. Ya. Makanya disebut Asundawi. Orang Sunda asli. Wajah Sumatera, bahasa Sunda. Jadi binatang yang gede, tenaganya lebih besar, itu anak kecil, ya, bisa nuntun tuh. Bisa dinaiki itu kerbau yang besar. Kalau kerbau itu berantem sama anak kecil, siapa yang kalah? Ditanduk sekali juga ngaceng, ditincak sekali juga pejetnya. Oleh karena itulah maka Allah menyatakan, telah aku tundukkan bagimu kuda-kuda dan unta-unta. Kamu bisa duduk, bisa melipatkan kedua kakimu, bisa bersila. Nikmat apa tidak? Nikmat. Ada orang yang tidak bisa bersila? Ada. Orang umpa keseleo kakinya, enggak bisa. Lurus saja, ya. Apakah aku sudah memberikan semua kenikmatan itu kepadamu? Orang ini menjawab, bala, ya. Semua sudah aku rasakan, ya Allah. Lalu Allah bertanya, afadhananta annaka mulaqi? Apakah dulu kamu menyangka enggak bahwa kamu akan bertemu dengan aku? Bertemu dengan Allah. Untuk ditanya tuh tentang semua kenikmatan tuh. Ada dugaan gitu, ada keyakinan gitu enggak? Orang ini menjawab, lah tidak ya Allah, saya enggak nyangka akan bertemu denganmu dan akan ditanya tentang semua itu. Apa kata Allah? fa inni ansaka kama nasitani. Kalau begitu aku akan melupakan kamu sekarang sebagaimana kamu juga dulu melupakan aku dan melupakan nikmatku. Ini yang pertama, ditinggalkan. Lalu bertemu lagi. Allah menemui lagi orang tersebut, lalu ditanya, Aiful, mana fulan? Alam ukrimka wa usawidka wa uzawizka wa askar lakal khayla wal ibil. Hei fulan, bukankah aku telah memuliakanmu ketika di dunia? Orang ini ketika di dunia diberikan kemuliaan, harta melimpah, jabatan tinggi, pangkat tinggi, punya banyak pengikut, diberikan kemuliaan di dunia. Bukankah aku telah memuliakanmu, membahagiakanmu, memberikan kamu pasangan, aku tundukkan binatang-binatang besar untukmu, kamu bisa duduk, bisa bersila dan seterusnya? Dijawab, ay bala ya Rabbi, ya, saya sudah menerima dan merasakan hal itu ya Allah. Oleh Allah ditanya, afadhananta annaka mulaqi, kamu meyakini enggak dulu bahwa kamu akan bertemu dengan aku dan akan bertanya tentang hal ini kepadamu? Dia menjawab, tidak. Kata Allah, fa inni ansaka kama nasitani, kalau gitu aku lalaikan kamu sekarang sebagaimana kamu dulu melalaikan aku dan nikmatku. Dua kali jawaban, pertanyaan sama, jawaban sama. Ketiga kali ditanya dengan pertanyaan yang sama. Nah, ketika ketiga kalimah orang ini teh bohong, coba bayangkan, kepada Allah berani berbohong. Karakter ketika di dunia tukang bohong kepada orang, sampai di akhirat kepada Allah berani berbohong. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, orang itu menjawab untuk ketiga kalinya dengan pertanyaan dengan jawaban yang berbeda. Dia berkata, ya Rabbi amantu bika wa bikitabika wa birusulika wa sholaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairi mastata'. Ya Allah, dulu ketika di dunia aku beriman kepadamu, kepada kitabmu, kepada rasulmu, aku sholat, aku saum, aku sedekah. Dia memuji diri semaksimal yang dia bisa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hahuna idan. Oh, disinilah kalau begitu kita buktikan kebenaran dari omonganmu. Kata Allah, al-an nabsaku alaika syahidan alaika. Kalau begitu yuk, kita akan datangkan saksi yang akan memberikan persaksian tentang dirimu. Benar enggak kamu dulu iman? Ya. Wa yufakkiru fi nafsihi man da yashhadu alayya. Orang itu berpikir, siapa yang akan menjadi saksi atas diriku? Coba hadirin, ada yang bisa menjawab kira-kira siapa yang akan menjadi saksi bagi diri orang itu? Siapa? Anggota tubuhnya. Betul. 100 untuk Pak Ahmad Zainuddin. Allah menyatakan, ya, Nabi SAW bersabda, fayakhtimullahu ala fih. Allah mengunci mulut orang itu. Orang itu tidak bisa lagi ngomong. Pire, pige, bin, gagu. Itu keneh kan ya? Pire, pige, dan gagu. Duh, nahan bahasa Indonesia na pire itu. Bisu, enggak bisa ngomong. Enggak bisa bicara mulutnya. Lalu Allah berfirman kepada paha orang itu, daging orang itu, tulang orang itu, kata Allah, antiqi, bicaralah kamu. Fatantiqu fakhidhu wa lahmu wa idhamuhu bi'amali. Maka pahanya, tulangnya, dagingnya, semuanya berbicara tentang apa yang diamalkan oleh orang itu. Dan persaksian anggota badannya tersebut bertolak belakang dengan omongan mulut orang itu. Mulut bisa berdosa tapi anggota badan yang lain? Tidak. Ini juga sebenarnya Di dunia sudah terjadi para tukang bohong, para pendusta ya. Mulutnya dusta. Ekspresi wajahnya dan gestur tubuhnya, body language-nya, bahasa tubuhnya, itu tidak bisa berdusta. Kelihatan bahwa dia gugup, dia menyembunyikan sesuatu dari sikapnya ya. Dia jujur. Dia tidak bisa berdusta. Mulut gampang ngomong, bertolak belakang dengan hatinya. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Orang itu berbicara dengan mulutnya apa-apa yang tidak terdapat di dalam hatinya. Berdusta. Nah, orang itu begitu, lalu didatangkan saksi. Siapa yang menjadi saksinya? Ternyata tubuhnya sendiri. Ya. Apa sih yang ditanya tentang seluruh nikmat itu? Yang ditanya adalah apakah seluruh nikmat itu disyukuri apa tidak? Kamu sudah diberi nikmat ini nih, bagaimana respon kamu, sikap kamu kepada nikmat itu? Apa bersyukur atau tidak? Coba lihat Nabi yang sangat berkuasa, kaya raya. Siapa Nabi itu? Nabi Sulaiman. Kerikilnya juga dari emas itu. Tentaranya bukan hanya manusia, tapi juga binatang, juga jin. Jin taluk, jin itu sangat takut kepada Nabi Sulaiman. Sebab Allah menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Bisa memenjarakan jin, menghukum jin, menyiksa jin. Bisa. Takut para jin kepada Nabi Sulaiman. Ya, gak ada yang berani. Nah, apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku akan kufur. Apakah aku akan bersyukur terhadap seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya atau kufur. Kufur itu menggunakan seluruh nikmat itu untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Punya uang dipakai dosa dan maksiat. Punya kekuasaan dipakai untuk mendzalimi orang-orang yang tidak disukai. Menumpuk-numpuk kekayaan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Itu kufur kepada nikmat. Ya, suatu saat Allah cabut itu nikmat di dunia, diazab di akhirat. Kalau nikmat itu tidak dicabut di dunia, sampai matinya dia berkuasa, sampai matinya dia kaya raya, apakah dia tidak dibalas? Dibalas di akhirat berlipat-lipat. Masih untung orang yang berdosa dihukum oleh Allah di dunia, mengurangi azab di mana? Di akhirat. Kalau di dunia enggak dihukum, wah, balasan di akhirat berlipat-lipat. Kalau ada orang ya kafir, ya durhaka, menentang Allah dan Rasulnya, tapi kekayaannya nambah, kekuasaannya nambah, popularitasnya nambah, kezalimannya nambah, terus sampai mati. Orang awam menyatakan, anehnya Allah mah teu adil, itu orang sejahat itu, tapi sampai akhir hayatnya enggak terbalas. Berarti Allah super benci kepada orang itu. Allah tidak ingin mengurangi dosa itu di akhirat dengan cara dimenderitakan di dunia. Enggak. Biarkan dosanya bertumpuk, mati dalam keadaan demikian. Di akhirat azabnya lebih dahsyat daripada yang Allah berikan di dunia. Jadi nikmat itu diapakan? Disyukuri apakah tidak? Kalau disyukuri, Allah tambah nikmatnya, Allah beri pahala. Allah gugurkan dosanya, Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu benar-benar bersyukur kepada Allah, Allah pasti tambah nikmat karunia-Nya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmat ini, tidak bersyukur, azabku amat sangat pedih. Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-akalah fayahmaduhu 'alayha aw yashraba ash-shurbah fayahmaduhu 'alayha. Kata Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan ridha kepada seorang sesungguhnya Allah benar-benar ridha, afwan, salah. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang makan suatu makanan lalu dia memuji Allah atas makanan itu, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan meminum satu minuman lalu mengucapkan alhamdulillah. Makanya jangan lupa ketika makan, ketika minum, bismillah. Kedua, pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Ketiga, hamdalah setelahnya. Kenapa Nabi Nuh disebut sebagai hamba yang bersyukur? Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu seorang hamba yang pandai bersyukur, sebab tidaklah dia makan, tidaklah dia minum, tidaklah dia merasakan kenikmatan apapun kecuali selalu hamdalah setelahnya. Jangan lupakan bismillah di awal, itu wajib. Jangan lupakan makan atau minum pakai tangan kanan, itu juga wajib. Kalau wajib maknanya apa? Berdosa bila tidak dilakukan. Pakai tangan kiri berdosa, mengikuti sunnah syaitaniyah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu bishimal fa inna syaitana yashrabu bishimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, karena syaitan minum pakai tangan kiri. Sunnah Nabi pakai tangan kanan, sunnah syaitan tangan kiri. Orang lebih banyak ikut sunnah mana? Sunnah syaitan. Di dunianya saja orang kafir itu sudah diperlihatkan mengikuti sunnah syaitaniyah. Apa makanan orang kafir di barat sana, di Eropa, di Amerika, atau di selatan, di daerah Australia, atau di daerah Asia Timur, di mana saja. Makanannya apa? Steak, daging, ya, utuh. Apa alatnya? Pisau dan garpu. Pisau di tangan kanan, garpu di tangan kiri. Tek, kret, am, ya, tet, kret, am, pakai tangan kiri. Itulah memang setan bungkelkan. Kaum muslimin banyak yang ikut makan steak begitu. Ya habis pak, kalau umpamanya pisau di tangan kiri, ini tangan kanan, susah karena nggak terbiasa ya. Kalau dibiasakan bisa. Kalau toh tidak terbiasa, enggak apa-apa. Kret sama tangan kanan, pindahkan garpunya sama. Susah apa tidak? Tidak, tidak susah. Ribet apa enggak? Enggak ribet. Enggak kesat, pindah. Kret lagi, pindah. Kan bisa ya? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu makan bala-bala gorengan. Apa kawannya? Cengek cawe. Rata-rata gitu kan? Ini cengek naik jadi setannya nih, ya. Terus gimana? Gampang, pindahkan aja dulu. Pindahkan lagi. Ribet apa tidak? Enggak. Kalau ribet sedikit, di sanalah pahalanya, di sanalah perjuangannya. Mau pahala tapi tidak mau usaha, makan gaji buta itu. Dari kesulitannya, dari ribetnya itulah dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi yang ketiga yang ditanya di akhiratlah tentang seluruh kenikmatan. Bersyukur atau tidak ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Karena kelak dia akan ditanya ya. Suatu saat saya akhiri ini dengan sebuah kisah. Nabi SAW di musim panas. Cuaca amat sangat panas. Kalau cuaca panas di daerah Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah, enggak ada yang berani keluar. Jamaah haji, jamaah umrah sekarang sudah mulai panas. Bulan apa sekarang? Juni ya? Sudah panas, pingit situ. Mungkin di atas 40-an gitu sekarang. Keluar itu, aduh. Panasnya dari semua arah. Dari atas matahari. Dari bawah, udara panas dari dalam tanah menguap ke atas. Panas. Dari samping angin bertiup apa? Panas. Pas angin bertiup lebih panas daripada tidak bertiup. Pas angin bertiup kita sampai berhenti nahan nafas, enggak bisa nafas. Padahal zaman sekarang banyak AC. Orang lebih suka di hotel ber-AC, di ruangan ber-AC, atau di dalam masjid ber-AC. Di kendaraan semuanya ber-AC. Bayangkan zaman Nabi tidak ada AC. Musim panas, enggak ada orang yang keluar saking panasnya. Tapi saat itu Nabi SAW merasa lapar yang amat sangat. Enggak ada makanan di rumah. Akhirnya beliau keluar. Ketika keluar bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya, "Ma akhrajaka ya Abu Bakar?" Apa yang membuat kamu keluar wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Akhrajani ma akhrajaka." Yang membuat aku keluar adalah sama dengan yang membuat engkau keluar. Sama-sama apa? Lapar. Ketemu lagi sama Umar bin Khattab. Kenapa kamu keluar? Sama alasannya. Sama-sama lapar. Enggak ada makanan. Sampai segitunya orang-orang hebat terdahulu. Kalau gitu yuk kita ke rumah si Fulan. Hayu gitu ya. Sampai di rumah si Fulan hanya ada istrinya, suaminya tidak ada. Nabi bersalam, assalamualaikum. Istrinya ini tahu bahwa yang salam itu Nabi. Diam, tidak menjawab. Assalamualaikum, dua kali, tidak menjawab. Assalamualaikum, tiga kali, tidak menjawab. Tiga kali pulang, lalu baru keluar. Waalaikumsalam ya Rasulullah, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tiga kali dijawab. Apa yang menghalangimu untuk menjawab salamku di pertama kali? Wanita itu menyatakan, aku ingin memperoleh salammu sesering mungkin. Kalau dijawab yang pertama, enggak akan ada salam kedua, ketiga ya. Makanya diam dulu, biar salam lagi. Salam itu apa? Doa selamat. Semoga keselamatan, salawat terlimpah kepada. Ini dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diam, biar salam lagi. Setelah tiga kali pergi, baru dijawab tiga kali salam. Tak berapa lama kemudian datang suaminya sahabat. Senang lang memperoleh tiga tamu agung. Nabi, Abu Bakar dan Umar. Lalu diambillah salah satu kambing. Orang ini punya banyak kambing. Untuk ukuran saat itu kaya raya. Disembelih, dimasak, disajikan. Bayangkan, lagi lapar, disajikan kambing guling. Wah, nggak di sana nggak ada sate. Orang yang bikin sate itu kurang efektif tuh. Bikinnya lama, ngebakarnya lama, makannya sebentar ya, prosesnya lama. Dicacagan heula, dikeretan, ditusuk, bakar sampai cangkil pegel bagi yang enggak biasa. Makannya cek beberapa detik habis. Enggak efisien ya. Makanya sate hanya ada di Indonesia. Perbuatan orang-orang yang kurang efektif dan efisien dalam membuat segala sesuatu. Di sana enggak ada sate. Kerut-kerutnya gede-gede ya, hak itu. Enak, nikmat. Nah, nikmat lezat sampai kenyang. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kita semua akan ditanya tentang kenikmatan yang kita sedang rasakan hari ini. Mendengar itu Abu Bakar dan Umar langsung menyimpan sisa makanan yang ada dan berhenti. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mampu mensyukuri segala nikmat dan mampu memberikan jawaban ketika ditanya nanti dengan jawaban yang benar sesuai dengan harapan Allah Azza wa Jalla ya. Cukup sampai di sini, dan ini hari Senin spesial bagi netizen dan pendengar. Dipersilakan kepada Muzain di studio untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami semua. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaat bagi kami yang mendengarkannya. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi para pendengar dan pemirsa, kami persilakan Anda mengajukan pertanyaan. Bisa langsung melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau di nomor 0811-2271476 untuk pesan singkat. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Dudung. Alhamdulillah Ustaz. Silakan Pak, pakai bahasa Indonesia Pak. Ya. Kalau ada penasaran, ada kepanasaran. Ini ucapan istighfar Ustaz. Ada tiga macam. Orang-orang mengatakan bahwa... Sebentar, Pak Dudung, dikecilkan dulu radionya ya. Oh, mohon maaf. Nyung, feedback. Oh, tetapnya? Ya. Nah, ini Ustaz, ucapan istighfar. Ada macam-macam, kalau nggak salah, ada tiga macam istighfar. Orang-orang mengatakan bahwa... Aduh, istighfar habis pulsa. Coba lagi Pak Dudung ya, belum ketangkap pertanyaannya. Pokoknya tentang istighfar, tapi apa pertanyaannya belum ya. Nanti hubungi lagi. Silakan. Kami silakan Pak Dudung ataupun yang lain, pendengar yang lain untuk bisa menghubungi Ustadz di nomor 022-8686-2637. Alhamdulillah sudah jelas suara Pak Dudung sekarang ya. Sambil kita menunggu pertanyaan melalui telepon, Ustaz, ada SMS maupun WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah yang telah kita rasakan dari dulu sampai saat ini, yang luput kita syukuri? Apa kiat-kiatnya? Syukran. Tabarakallahu fiik. Mensyukuri nikmat artinya istikmalu ni'amillah fi tha'atih. Mensyukuri nikmat itu artinya menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan untuk mentaatinya. Atau seperti yang sudah saya singgung tadi, menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah, aturan Allah. Kalau umpama kita mempunyai harta, diberi nikmat harta, coba apa sih yang Allah kehendaki dengan harta itu? Keluarkan dulu zakatnya, infaknya, sedekahnya, memakai, dipakai untuk menolong orang, pakai ibadah, menunjang dakwah, jihad dan seterusnya ya. Kalau nikmat itu berupa ilmu, amalkan dan ajarkan dan dakwahkan. Kalau nikmat itu berupa kekuasaan, tegakkan keadilan, berantas seluruh kezaliman, bantu yang lemah, tekan yang kuat ya. Kalau nikmat tersebut umpamanya berupa tenaga yang kuat, gunakan tenaga itu untuk kebaikan. Jadi intinya mensyukuri nikmat Allah adalah menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan yang Allah perintahkan tentang penggunaan dari nikmat itu. Kalau umpama kita punya harta, lalu hartanya enggak keluar zakatnya, enggak keluar infaknya, sedekahnya, pelit ke orang, itu tidak bersyukur walaupun setiap detik mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas seluruh nikmat ini, alhamdulillah. Tapi zakatnya enggak keluar, infaknya enggak keluar, maka enggak disebut mensyukuri nikmat, ya. Nah, itu cara mensyukuri nikmat. Terus kalau yang sudah berlalu, dulu saya berkuasa tapi zalim, sekarang sudah turun tahta. Sudah tidak lagi berkuasa, baik mantan RT, RW, lurah atau desa, kepala desa, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, sampai presiden. Selama menjabatnya jahat. Ya disukai orang. Setelah berhenti itu orang bakal ngumpet dari pandangan manusia. Malu. Disebutnya istilahnya post power syndrome. Rasa takut setelah tidak berkuasa. Karena dia meyakini mantan rakyatnya benci kepada dia. Karena selama dia berkuasa apa? Zalim. Tidak adil. Jahat. Makanya setelah tidak berkuasa, ngokok, kata orang Sunda. Apa ngokok teh? Tidak mau menampakkan diri. Takut dan malu juga. Ada penguasa yang kayak begitu? Banyak, rata-rata banyak. Kecuali selama berkuasanya dia adil. Dia mengayomi warganya. Dia betul-betul berkuasa untuk melayani masyarakat. Bukan menumpuk kekayaan, bahkan kekayaan yang dia miliki berkurang, bahkan habis untuk membantu kesejahteraan warga yang dipimpinnya. Nah, yang seperti ini mah, ya, dua kali menjabat, ketiga kalinya enggak boleh, di masyarakat tetap dihormati, dihargai, ya. Bahkan disayangkan, aduh kenapa Bapak enggak bisa lanjut. Ya kan begitu tuh. Nah, itu semuanya karena ketidakadilan yang dia lakukan ketika berkuasa, ya. Nah, dulu saya pernah berkuasa tapi tidak adil. Sekarang baru sadar. Apa yang harus dia lakukan? Ya bertobat. Meminta maaf kepada orang-orang yang pernah didoliminya secara gentle. Kalau enggak, takut di akhirat tambah parah. Dituntut sampai di akhirat, balasannya luar biasa dahsyatnya. Azabnya tak bisa ditahankan. Kekal abadi. Kalau di kita di sini, sekarang paling takut dimarahi, diejek. Hanya beberapa saat, setelah itu besok lusa enggak lagi kan. Enggak tebohak-bohak acan kata orang Sunda. Apa artinya? Tidak luka sedikit pun cuma dimarahi. Nah, risiko dari kejahatan kita. Ya, tobat, perbaiki, insya Allah nanti kita bisa menjawab kepada Allah ketika di akhirat. Dulu kamu diberi ini, tapi kamu enggak bersyukur. Iya, saya menyadari saya dulu keliru, tapi saya sudah tobat setelahnya. Beres sudah ya. Demikian, wallahu'alam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan dari Abu Khadijah. Oh, ada telepon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum Bapak Ibu. Silakan yang telepon sudah masuk. Halo. Ini sudah bertanya belum? Delay Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, silakan Pak. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Dari siapa di mana Pak? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya. Ya. Ada, silakan langsung sudah Pak. Sudah masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, sudah masuk. Ya, ini mau tanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jember ini, tapi di handphone tidak ada. Iya. Ini mau tanya tentang ini Ustaz, apakah di 10 hari, maksudnya apa ada amalan khusus di 10 hari bulan terakhir di bulan Ramadan Ustaz? Yang kedua, tentang kunut witir Ustaz. Apakah kunut witir ini redaksinya bisa ditambah lagi dengan doa-doa lain Ustaz, sesuai dengan kebutuhan kita? Mungkin itu dulu Ustaz nih. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dari Jember ya, pakai radio apa ya? Atau streaming dari mungkin? Streaming Ustaz. Atau YouTube Vesal. Atau Facebook atau dari Vesal Surau TV. Surau TV ya. Wesal enggak ikut. Iya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama 10 hari terakhir apa tadi Muzain ya? Amalan-amalan yang di 10 hari terakhir. Amalan apa yang disyariatkan di 10 hari terakhir? Amalan yang paling pokok adalah i'tikaf. Makna i'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan apapun yang disyariatkan. Yang jelas, salat fardu yang 5 waktu, qiyamul lail, baca Al-Quran, kemudian banyak berzikir, banyak berdoa. Ya boleh tidur, boleh makan di malam hari tentu saja ya. Tapi aktivitas pokoknya ibadah selama di masjid. Apapun bentuk ibadah yang disyariatkan, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang terbaik di dalam masjid. I'tikaf ya. Kalau tidak memungkinkan itikaf, baik karena kerja atau karena kepentingan lain yang enggak bisa ditinggalkan, ya silakan bekerja seperti biasa. Di luar jam kerja, isi dengan ibadah. Isi dengan berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, infak dan sedekah dan aktivitas-aktivitas lainnya. Tapi yang terbaik adalah iktikaf. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, pertanyaan kedua, kunut witir ya. Kapan kunut witir? Syekh Walid, hafizahullah ta'ala bin Nasr, menyatakan kanu la yaqnutuna alwitr illa fi nisfi tsani min ramadan, bahwa dulu Nabi dan para sahabat tidaklah melakukan kunut witir di bulan Ramadan kecuali di pertengahan kedua. Jadi kalau umpama jadi tanggal malam mulai malam tanggal 16 Ramadan pertengahan kedua, tanggal 15 malam malam ke-16 dimulailah kunut witir. Dan kunut witirnya ini hukumnya sunnah. Kalau tidak kunut, ya tidak apa-apa. Ya, tapi ya kunut witir disyariatkan. Ada enggak doa-doa yang diajarkan? Tentu saja ada. Nah, kunut yang biasa dibaca oleh orang-orang yang suka kunut subuh itu sebenarnya doa kunut witir. Berkata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi SAW, bahwa Nabi SAW mengajarkan kunut witir yang aku baca. Lalu Nabi menyatakan, katakan olehmu, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, dan seterusnya. Itu adalah kunut witir yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah lalu dibawa kepada kunut subuh. Itu doa yang beliau pilih untuk kunut subuh, diambil dari kunut witir. Tapi itu sebenarnya doa pokok bagi kunut witir, ya. Lalu ada doa, beberapa doa tambahan yang sedikit agak panjang. Itu yang pokoknya. Sebagian ulama membebaskan boleh berdoa apapun dalam kunut witir dengan isi doa yang tidak dibatasi, silakan. Makanya para ulama, imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu melakukan kunut dengan doa-doa tambahan yang panjang. Tapi Syekh Al-Albani menyatakan sebaik-baiknya doa kunut tidak terlalu panjang. Cukup dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kunut witir itu cukup. Dan kalau mau menambahkan dengan doa lain sesuai dengan kebutuhan, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, mendoakan laknat bagi orang-orang Yahudi yang menjajah negeri kaum muslimin di Palestina, di Suriah, ya, di beberapa tempat di dunia ini di mana kaum muslimin di sana tertindas oleh kaum kafir yang mayoritas. Dimanapun yang mayoritas, kalau yang mayoritas orang kafir, yang minoritas orang muslim, itu pasti ditindas. Bahkan walaupun orang muslimnya mayoritas, orang kafirnya minoritas, tapi kalau orang kafir itu menguasai perekonomian, menguasai media, sudah politik juga dikuasai, ya. Maka walaupun mayoritas kaum muslimin bakal selalu dipojokkan. Mereka punya media, udah disebar melalui media, dibalikan fakta kaum muslimin bakal terapa? Bakal tertuduh. Seperti di mana? Di Indonesia. Mayoritas apa enggak? Mayoritas. Tapi terpojok, ya. Ada melakukan petasan ditutup sama panci aja disebut bom panci umpamanya, ya. Teroris. Setiap yang bersarung berpeci dipegat. Cak. Itu apa yang ada di kantongmu? Jangan-jangan bom. Ada yang begitu? Ada. Videonya sudah viral tuh. Tapi kalau yang melakukan teror pemboman itu orang kafir, enggak pernah dipojokkan dengan sebutan teroris. Itu karena ketidakadilan media yang memang dikuasai oleh orang kafir lalu menguasai opini publik, ya. Maka kaum muslimin yang awam pun jadi tergiring tuh opininya. Setiap ada yang apa namanya, pakai cadar, cingkrang, jenggot, disebut teroris. Ya. Ada pengalaman. Akhir-akhir ini, beberapa hari yang lalu, saya melayat orang yang sakit di rumah sakit. Ya. Penampilan seperti ini. Mungkin herai, mungkin serius. Si pasien yang ditengok kita menyatakan, kesini bawa bom. Seperti itu. Mungkin bercanda ya. Tapi memang begitulah opini yang tercipta oleh media ya. Bahwa yang berpenampilan seperti itu diidentikan dengan teroris. Maka walaupun mayoritas terpojokkan, termarginalkan ya, oleh yang minoritas, tapi yang minoritas menguasai berbagai macam bidang. Doakan dalam kono Twitter, silakan ya, ditambahkan, enggak apa-apa. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terakhir Muzain ya. Naam Ustaz. Dari pendengar radio Al-Bayan dari Abu Khadijah. Bismillah, Ustaz, hidup ana dulu dipenuhi kesia-siaan. Apakah dosa-dosa tersebut akan tetap ditanyakan jika kita sudah bertaubat? Barakallahu fikum. Abu Khadijah apa Ummu Khadijah? Barakallahu fik. Di Cianjur mungkin melalui radio SKN Al-Bayan ya. Barakallahu fik. Dulu masa lalu kita kelam dan hitam. Bukan hanya menggunakan masa muda dan waktu untuk sia-sia, tapi untuk sesuatu yang maksiat. Bergelimang dalam dosa dan maksiat. Aji mumpung masih muda, kita hidup hura-hura. Kalau sudah tua, enggak akan bisa. Akhirnya begitu. Nah, lalu sekarang sadar bahwa itu semua akan dihisab. Lalu tobat. Apakah akan ditanya? Enggak. Kalau tobatnya benar, dia menyesal, dia berhenti, dia bertekad tidak mengulang kembali, sudah tobat. Maka kalau sudah tobat terhapus. Allah berfirman, ya, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang beriman, tobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Tobat nasuha adalah tobat yang memenuhi syarat-syarat diterimanya tobat. Ya. Maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Inilah orang-orang yang seluruh dosa-dosanya kalau sudah tobat diganti dengan pahala. Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Terus kata Allah, faulaika alladzina yubaddilullahu lahum sayyiatihim hasanat. Orang yang sudah bertobat, beriman, beramal soleh, merekalah orang-orang yang semua kesalahannya Allah akan ganti dengan kebaikan. Jadi kalau ditobati, kesalahan-kesalahan Allah ganti dengan kebaikan. Nggak akan ditanya lagi sebagai sebuah dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Enggak, karena sudah tobat, sudah dihapus. Yang dihapus pertama catatan, yang kedua itu tuh. Azab yang tadinya akan diberikan dihapus karena tobat ya. Insyaallah itu yang akan menjadi kebaikan bagi orang-orang yang tobat. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali esok melanjutkan kajian tentang Ramadan. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تربية سنة 1476 كيلو هرتز.